Mitra bisnis, berdasarkan data pemerintah Provinsi Jawa Timur, realisasi investasi di daerah tersebut selama Januari hingga September tahun lalu mencapai Rp90 triliun, meningkat lebih dari 11% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Dengan pencapaian tersebut, Jawa Timur juga tercatat sebagai daerah dengan performa investasi terbaik secara nasional. Untuk membahas hal tersebut, saya sudah tersambung dengan ekonom Khatib Basri. Mas Khatib, bagaimana Anda melihat hal ini? Di dalam yang waktu itu yang dinilai adalah PTSP, Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Jadi kan begini, kadang-kadang orang itu kalau ngurus ya, itu kalau tempatnya di mana-mana kan dia bingung gitu loh. Ngurus satu surat, kurang surat ini harus ke instansi lain. Di instansi lain dibilangin bahwa ini adanya surat yang ini, kebutuhannya harus diurus di tempat lain. Coba bayangin, kalau kotanya kayak Jakarta, macetnya kayak gini, Anda mau marah aja bawaannya, ya kan? Tapi kalau Anda masuk ke satu institusi, ya, yang namanya PTSP, itu Anda udah nggak pusing dengan semuanya. Pokoknya dimasukin izin, semuanya diberesin aja di situ. Itu kan akan memudahkan, ya kan? Istilahnya Anda berhadapan dengan satu pintu, gitu. Nggak banyak. Nah, di dalam Jawa Timur, saya ambil contoh itu dia sudah 178 izin dalam satu pintu. Bayangin aja kalau dia ngurus izin segitu banyak, Anda cuma cukup datang ke satu pintu, diberesin semua. Dan dalam waktu yang relatif singkat. Dia itu performanya baik di situ. Sumatera Selatan juga begitu. Ya, Sumatera Selatan kalau saya nggak salah, urutan nomor 2 atau nomor 3. Kemudian juga Jawa Barat. Nah, tiap tahun ini kita bikin ranking yang disurvei sama ada Sukovindo tuh yang lakuin. Jadi mereka lihat di lapangan. Selain itu juga, kalau kabupaten saya lupa. Jadi juga provinsi, kemudian kabupaten. Nah, ini adalah indikator yang penting. Jadi, saya tahu daerah-daerah bisa ada masalah. Tapi kalau misalnya investor datang, saya bisa bilang, oh, kalau kita bawa ke daerah sini, saya tahu nih, ini gubernurnya atau bupatinya reformis. Dan itu kan sebetulnya reward juga buat mereka, gitu ya. Karena investornya dibawa ke sana, gitu. Jadi, daerah lain tuh juga akan ter-encourage untuk perform. Karena kalau dengan begitu nanti kita bisa arahin investasinya ke sana. Kalau investasinya ke sana, lapangan kerja tercapai, dia kan bisa terpilih lagi kalau dalam pilkada. Demikian Khatib Basri, saya Giri Sadewa.